Ajid Kiton. Nah, Toib Kiton. Saya menemukan kucing apa? Nah, nangis. Lagi Kitotan. Nah, Kitoh. Lagi lutut yutlak ala Al-Zakar wal-Unsa. Ajid Kotin. Lagi Kiton. Kitonnya kucing. Nah. Sekarang soal kabir. Entah-entah. Ajil lana kitona qabla yaumil hisab. Ajil lana kitona. Kitona qabla yaumil hisab. Ma mana kitona? Jadi ajilana kitona, nah, segerakan kucing kami sebelum datang hari pembalasan. Yes, ya ini. Soal kabir, so, ini adalah basit. Azab. Nah, jadi kit bisa berarti kucing, bisa berarti azab. Hati-hati. Rabbana ajilana kitona qabla yaumil hisab. Khair insyaallah. Ini akan teringat terus nanti. So, yang ingat kucing akan ingat terus. Insyaallah. Kecuali kalau anaknya yang dablek, nah, sudah salah di depan umum, lupa lagi masian. Nah, ini baru anak dablek. Taib. Lo sekarang lo kemarin saya katakan keluarnya sangat sedikit. Lo sedikit sekali. Lo li lu bal jamian la li lu bal bal bal la li lu bal la li lu bal tanpa qalqalah, tanpa qalqalah keluarnya sedikit. Ada boleh memakai nafakh ba ai keru, jadi tidak boleh ada nafakh. Kalau anak-anak yang masih sulit ucapan seperti za za. Tapi nanti kalau sudah besar dilatih lagi. Za za za. Kalau masih sulit untuk anak-anak sekali lagi dikeluarkan lisannya. E e. Za za za. Jadi keluarnya lebih sedikit. ضَوَّنِ ضَبْنَ مِنَ الْمُذْنِ مَذِيظًا ضَنِظًا مِيَنْ ضَوَّنِ ضَبْنَ مِنَ الْمُذْنِ مَذِيظًا ضَنِظًا ضَوَّنِ. طيب langsung soal. Nafwat ukur sifat Allah. Istilah Hamas Zha. Ajar Rakhawa Al-Itbaq. Bas Al-Ismat, bas. Naam. Allah. Tapi kita lihat sekarang pada latihan. Al-Jahr wal-Rakhawa istilah wal-Tibak wal-Ismat. Naam. Jangan diidghamkan ke tak bila setelahnya tak. Awa'adta mian awa'adta. Jangan sampai dulu dengan zal. Awa'adta mian awa'adta awa'adta awa'adta. Kalau yang za awa'al aza awa'adta. Kalau ini awa'adta mian awa'adta. Jangan berubah menjadi zal bila di dhammah. Mahzura. Jangan sampai mahzura. atau kasroh al-azim jadi al-azim. Sadaqallahul azim. Ada yang sadaqallahul adim jadi al-adim. Sadaqallahul azim dzakarna min qabl. Al-hadis sahih Rahman. Hadis sahih. Ndak. Ndak. Ma ta'rif fi qawlihi sadaqallahu al-azim. Nadam nawar. Naam. Sahih fil ma'na. Wa madha? وليس من السنة ومن البدع التحري على ذلك كما فعله القراء. نعم. Setiap selesai membaca Al-Quran membaca صدق الله العظيم. الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يقرؤون صدق الله العظيم عند انتهاء القراءة. عندك تذكر دليلا في هذه المسألة؟ عندك عدم الدليل؟ الدليل الصريح الواضح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يقرؤون صلى الله عليه وسلم. الدليل القرآن الخالص آدم نعم عبد الله بن مسعود tanya Rasulullah apa di minta Rasulullah SAW ikra' alaiya Al-Quran. Qala akra'u alaik wa alaika unzil. Qala inni uhibbu an asma' min ghairi. Nah, faqara'tu surat An-Nisa hatta idha wasal mala ila hadhi al-ayah. Fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala ha'ulai syahida. Wa qala Nabi SAW hasbuka al-an fatafattu fa idza aynahu tatrifan. Ma mana tatrifan? Nah, menangis. Nah, tidak ada di situ. Sadaqallahu alazim. Haditsun akhar. Arham. Ubay bin Ka'ab. Naam. نعم سماني قال نعم. نعم في الله سبحانه وتعالى. نعم أكرم صلى الله عليه وسلم mendengarkan ayah dari Ubay bin Ka'ab. سماني apakah Allah سبحانه وتعالى menyebut namaku؟ قال نعم. نعم فبكى Ubay. نعم. Tidak ada di sana dalil. Nah, as-sadih wadih ala qira'ah sadaqallahul azim. Nah, sadaqallahul azim. Ya. Sadaqallahul azim. Arafna khalalan dimana? Li ajlil intibah. Sah. Li ajlil intibah. Aidan tastati'u an tusahhihu. Nah. Idza qara'u bi sadaqallahul azim kathir ya qara'u biha sadaqallahul azim ya sadaqallahul azim al azim al azim. Nah, baik sini sama-sama mulai sadaqallahul azim. Al-Azim. Ulangi. Al-Azim. Al-Azim. Azim. Tidak usah maju. Al-Azim. Nah. Biasa Al-Azim. Dha. Nah, hal juga huruf damian. Subhanallahu al-Azim. Nah, hati-hati jangan sampai salah paham. Ini kayak anak-anak. Nah, sebagian laporan orang apa wali santri. Nah, kemarin saya sebutkan kalau ada keledai yang berbunyi, berarti apa melihat setan. Kalau ada jago keluruk, nah, ayah berkokois, malaikat, tambah lagi sama dia. Nah, kalau ada burung perenjak berbunyi, tamu datang. Ini salah paham, nah, ditambah sendiri. Nah, ini juga begitu, jangan sampai salah. Abu Hazim membolehkan sadaqallahul azim. Lihat ni kasetnya. Ah, gitu nanti. Ya enggak? Nah, ada yang begitu. Sebagaimana Syekh Hayat. Nah. Itu kasetnya ketika menjarah. Nah, al-mubtadi'ah. Itu diulang itu aja. Diulang satu kalimat itu. Jadi bolak-balik pokoknya satu kalimat itu aja. Jadi masyaih sana misalkan apa Syekh dari Hizbi. Nah, ditahdir oleh Syekh Hayat. Diulang kalimatnya itu. Nanti Syekh lain kalimatnya itu. Syekh lain kalimatnya itu. Padahal kalimat itu hanya satu. Nah, diberikan kepada Syekh Hizbi, tapi diberikan ini. Jadi kasetnya dirubah semua. Kasetnya dirubah semuanya. Nah, dijuluki setiap yang ditahdir ini kalimatnya sama. Kalimatnya sama. Nah, dengan banyak nah berita demikian tentunya membuat jelek dakwah di sunnah jemaah. Bikin jelek. Ayo tuan, sekarang apakah syarid bisa dijadikan sebagai hujjah? Nah, tergantung siapa yang membawa syarid ini. Syarid, nah, kaset. Kalau dari hizbiyyin, nah, sulit dipercaya. Jadi usahakan hati-hati untuk menerima satu perkara. Alhamdulillah di sini tenang, iya enggak? Tidak mendengar hizbi sana, hizbi. Nah, belajar terus, hafal terus. Tidak ada masyakil. Nah, seakan-akan di gunung kita. Memang di gunung, iya enggak? Jadi enggak dengar masyakil sehingga belajar dengan baik. Hada ahsan. Hada ahsan. Baik. Kalau disukun jangan timbul qalqalah seperti la tazma. Jami'an. La tazma. Azlama. Azlama. Saya sebutkan pada bahasa sebelumnya. Di sini ada qiraah pada azlama. Qiraah man? Ini Muhammad Saif. Waras bimala. Bimada wars ini sain. Wars bimada. Mada yakra wars. Nah, bitafkhim. Bitafkhim lam. Bada ay harf ini Ahmad. Dha aw dha. Dha hada. Hada. Dha. Abu Asa'u Bada Sad. Bada Sad. Nah, mana sahih? Bagi wahid bahasa Bada. Nah, Dha dijuluki dengan Abu Asa' yang punya tongkat. Nah, Abu Asa' bapaknya tongkat, siapa ini? Setelah Ta Dha itu. Abu Asa'. Jadi kalau kalian ke Yaman misalnya, Abu Asa, ya ini Abu Asa, bukan bapak yang bawa tongkat. Artinya apa? Dha, Abu Asa. Taib yadhharu. Demikian. Yadhharu. Mazluma. Mazluma. So, tinggal pembahasan yang mudah ini. Bagi ya, pembahasan yang mudah. Kemudian fa, kedua bibir masuk kedua bibir, yang terbagi menjadi empat macam. Baru bibir bawah dengan ujung dua gigi atas. Ini perutnya sini. Tapi jangan sampai takalluf, biasa aja. Fa, mian. Fa. Fa. Ini bukan fa, fa lama bukan, tapi fa. Ujung gigi atas dengan perut, bibir bawah. Fa i fa fi fu baf mian. Fa fi fu baf. Insyaallah mudah ini. Fa fi fu baf. Fa fi fu baf. Al-Ghalib sudah benar. Jelas ini coba baca. Fa fi fu baf. Coba diulangi Hamzah. Baik. Jelas ini. Fa fi fu baf. Nah. Fa fi fu baf. Nah. Baik, kita lanjutkan. Lihat pada bahasan fa punya lima sifat hamas, rakhawah, istifal, infitah, idlak. Tidak diidghamkan bila setelahnya ba. Nah. Jadi tidak boleh diidghamkan. Apabila qira'ah di sana yaksib bihim. Nah. Atau mim talqah ma sana'u. Yaksif bihim, mian. Yaksif bihim. Nah. Talqaf ma sana'u. Talqaf ma sana'u. Yakhsif. Jami'an. Yakhsif. Bihim. Yakhsif bihim. Yakhsif bihim. Ingat kha-nya. Kha. Yakh. Jangan sampai takalluf. Jadi yakh. Biasa begitu. Biasa saja. Yakhsif. Yakhsif bihim. Jami'an. Yakhsif bihim. Nah. Man alladhi yaqul alladhina yaqulun ala anna al-fath. Naam. Min miqdar al-kaf. Man alladhi yaqulun bi hadha? Miqdar al-kaf tamaman. Ha? Naam, an-nahdi, an-nahdiyyin. Ba'dan. Naam, an-nahdiyyin yaqulun. Ah, masuk semua ini. Naam. Hadal ismu sahih. Nanti ada gambarnya insyaallah nih bisa dilihat. Segera di apa fotokopi insyaallah ya, supaya bisa mengetahui, sebab hampir selesai sudah, hampir selesai pembahasan makharij al-huruf. Ini kalau sudah selesai ditumpuk lagi, apalagi kalau enggak ditempel, enggak ditempelkan di buku, nah enggak dilem. Nah. Kalau enggak punya lem pakai nasi. Nah, enggak. Ini bagi yang belum tahu, kalau tidak punya lem pakai nasi. Nasi yang putih satu di gitu kan. Mafhum? Nah, repot-repot cari lem, ya enggak, pakai nasi. Nah. Demikian juga anak-anak mau bikin layangan pakai nasi. Karena sudah pengalaman. Baik. Harus jelas bila ditasydid. Khaffafallah, amin. Khaffafallah. Khaffafallah. Khaffafallah. Nada ya, Nada Abu Ja'far. Ah, fa-nya tipis. Jangan khaffafa. Khaffafa. Nah, hati-hati jangan sampai khaffafallah. Khaffafa, amin. Khaffafallah. Khaffafallah. Saya menjadi khaffafallah. Jadi fa-fa. Nah. Selalu tipis. Fa selalu tipis. Khaffafallah. Mian. Khaffafallah. Naam. Yukhaffif. Yukhaffif. Nah. Jadi tidak boleh qalqalah bila disukun. Afida. Afida. Afida. Afidah. Harus jelas kalau fa itu berulang. Yasta'fifna. Yasta'fifna. Alfafa. Alfafa. Ta'rifu fi wujuhihim. Ta'rifu fi wujuhihim. Nah. الفافا الفافا يستعففنا يستعففنا تعرف في وجوههم تعرف في وجوههم فافا ولففنا من المفن ما في فا lihat ya fa-nya ma fi fan fanifa ya fa fa wa lifna min al-muslim fi fan fanifa siap pengucapan fa ma fi fan fanifa ma fi fan fanifa ya bukan ma fi fang bukan mafi fang seperti a ilang faagna ilang jadinya jadi bukan a ilang faagna a ilang siap untuk fa a ilang siap pengucapan fa jadi bukan nga ilang faagna saya mendengar ini masalahnya termasuk ustaz besar. Nah, nga, ngainya pakai nga kemudian hilang, hilang. Nah, pas jawab persis. Nah, ya enggak. Waktunya betul-betul cepat. Nah. Ini yang besar hadir semua anda. Siapa yang gaib? Mana Ubaidah? Hah? Ah, di belakang. Yang kecil di depan biar kelihatan. Nah. Di belakang Fauzan enggak kelihatan. Fauzan besar. Ya enggak. Nah. Fauzan sabar, thayyib. Harus sabar. Fauzan artinya nah, berbahagia. Nah, ya enggak. Beruntung. Gracias.